Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini yang penuh berkah ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga dengan mendengar atau mengetahui berbagai kepribadian-kepribadian unggul dalam sejarah Islam dapat menjadikan inspirasi bagi para pemimpin-pemimpin kita untuk meniru dan meneladani mereka di dalam menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan mereka. Di dalam sejarah Islam sungguh banyak sekali pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukan oleh para pemimpin Islam, yang mana telah membawakan efek yang sangat besar ke dalam kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan rakyat yang mereka pimpin. Maka dari itu salah satu pemimpin Islam yang terkenal dalam sejarah Islam adalah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yang masih kita bahas dalam beberapa majelis ini. Ya, setelah mengurai dan mengikuti pembahasan-pembahasan sebelumnya, di mana kita membicarakan sejarah Islam dari waktu ke waktu semenjak dari Rasulullah SAW ya, sampai sekarang kita membahas pada masa kekuasaan Bani Umayyah, di masa salah satu khalifah yang sangat terkenal itu, yang fenomenal, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang ulama, juga seorang pemimpin yang adil ya, pemberani, kemudian juga sangat zuhud. Maka semoga dengan membaca dan mendengarkan sejarah ini kita dapat menjadikan sebagai panutan ya, dapat menjadikan beliau sebagai panutan. Apalagi baru saja Bapak Presiden kita telah memilih pembantunya, menteri-menteri yang akan bekerja, membangun dan memperbaiki bangsa ini. Dari prode beliau yang kedua ini, semoga kepada para menteri dan pemimpin yang telah diberikan amanah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas mereka, serta diberi juga bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka dalam menjalankan tugasnya mendapatkan petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan bangsa, agama dan negara ini. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segenap pemimpin kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seharusnya memang itu yang kita lakukan sebagai seorang muslim yang baik ya, seorang yang menisbahkan diri kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Dia adalah salah satu pokok ajarannya adalah berloyalitas kepada pemimpinnya, mendoakan para pemimpinnya. Walaupun ada kekurangan-kurangan, ada keteledoran di dalam tugas-tugas mereka, namun kita tetap memohon kepada Allah agar Allah SWT selalu membimbing mereka, menuntun mereka ke arah yang terbaik di dalam tugas-tugas mereka. Di antara cara kita menyampaikan nasihat kepada pemimpin itu adalah dengan mendengarkan kepada mereka kepemimpinan dari para tokoh-tokoh Islam. Awalnya tentu paling utama adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memimpin ya umatnya dengan penuh keadilan, dengan keberanian, kejujuran, amanah dan seterusnya, dan menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan kepemimpinan, tanggung jawab yang besar. Tentu ini adalah sebuah nasihat yang harus kita sampaikan baik bagi kita maupun para pemimpin kita. Nasihat-nasihat ini disampaikan secara umum. Semoga hal itu juga dapat menyadarkan mereka, memberikan sebuah masukan kepada mereka. Kemudian cara lain adalah kita untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada pemimpin yang ada dengan memperdengarkan kepada mereka bagaimana kepemimpinan-kepemimpinan setelah Rasulullah SAW, para khulafa ar-rasyidin dalam mengambil keputusan, dan juga para pemimpin-pemimpin Islam setelah mereka, bagaimana dalam membangun masyarakatnya, apa dasar utama membuat mereka berhasil dalam kepemimpinan mereka, kenapa mereka mendapatkan kemudahan di dalam kepemimpinan mereka, keberhasilan. Tentu sebab-sebab itu kita pendengarkan, kita cari. Baik kita yang tidak sebagai pemimpin, tentu tetap juga akan mendapatkan pelajaran dari hal itu untuk skala sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai pemimpin rumah tangga kah, ataupun pada tempat kita bertugas masing-masing, perlu nasihat-nasihat itu untuk kita dengarkan. Maka salah satu metode kita dalam berdakwah adalah sebenarnya yang Allah gambarkan dalam Al-Quran juga, memperdengarkan bagaimana orang-orang baik berbuat baik. Ya, dalam Al-Quran Allah SWT mengkisahkan bagaimana kesabaran Nabi Ayub, ya, bagaimana keteguhan Nabi Musa dan para-para anbiya. Kemudian disebutkan juga tokoh-tokoh yang berhasil seperti umpamanya Luqmanul Hakim, kemudian juga diperdengarkan bagaimana Zulkarnain dan berbagai tokoh yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ya, itu gunanya apa? Agar kita terinspirasi dengan kisah mereka, menjadikan mereka sebagai panutan di dalam menghadapi urusan-urusan kita, baik sebagai tugas negara maupun tanggung jawab kita dalam diri kita dan keluarga kita. Saudara-saudara seiman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dengan seringnya kita mendengar, dengan seringnya kita mempelajari, dengan seringnya kita membahas pelajaran-pelajaran ini, sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi pola pikir kita, ya, baik pola pikir para pemimpin kita, demikian pula akan memberikan inspirasi kepada mereka. Ya, maka sebetulnya banyak sekali pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah para pemimpin yang telah berhasil membangun, membahagiakan, membangun negaranya dan membina umatnya. Salah satunya tadi yang disebutkan adalah bagaimana Umar bin Abdul Aziz yang sangat fenomenal, walaupun dalam kekuasaan yang sangat singkat, beliau memimpin tidak lebih daripada 2.5 tahun saja, ya. Walaupun yang sebagai khalifah, walaupun sebelumnya beliau pernah menjadi gubernur, ya, dan juga menjadi penasehat di masa kerajaan Sulaiman bin Abdul Malik dan juga Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Maka kita mencoba melihat kepribadian dan pembaharuan-pembaharuan yang beliau lakukan. Kalau kita baca dari sejarah Islam yang ditulis oleh para ulama kita, awal-awal yang pertama beliau membina-bina daripada para gubernur-gubernur beliau atau para menteri ataupun para pembantu-pembantu beliau adalah itu memberikan semacam pembinaan religi ke agama dulu, ya, pembinaan dalam bentuk bagaimana mereka dibina keimanannya tentang bagaimana akan besarnya tanggung jawab ini di hadapan Allah kelak. Itu pembinaan yang beliau berikan. Jadi kalau kita lihat di mana awal beliau menjadi khalifah itu, beliau mengirim surat ke khususnya kepada gubernur Kufah. Itu beliau mengirim secara khusus kepada gubernur Kufah karena Kufah memang sebenarnya kita ketahui sebelumnya adalah tempat bergejolaknya banyak masalah di sana. Ya, mulai dari semenjak terjadi pembunuhan Hussein atau sebelumnya, itu selalu bergejolak berbagai macam bentuk kekuatan politika ataupun pemikiran di sana. Maka beliau menulis surat secara khusus kepada gubernur Kufah, ya. Itu namanya Abdul Hamid bin Abdul Rahman bin Zaid ibn al-Khattab. Jadi ini cucu dari Umar bin al-Khattab. Ya, bukan Umar bin al-Khattab, ya. Anak saudara dari Umar bin al-Khattab. Jadi Umar bin Khattab ada saudaranya Zaid bin Khattab. Nah, Zaid bin Khattab ini punya anak namanya Abdul Rahman, kemudian anaknya lagi Abdul Rahman ini ada namanya Abdul Hamid, dan dia yang menjadi gubernur waktu itu. Dia berkata, salamun alaika. Amma ba'd, fa inna ahl Kufah qad asabum bala'un wa shiddatun wa jawrun fi ahkamillah. Diperingatkan, sungguhnya penduduk Kufah telah mengalami kesusahan, kesulitan-kesulitan yang begitu banyak, karena memang kondisi politik di sana selalu gonjang-ganjing, terutama juga kembali kepada kepribadian masyarakatnya sebenarnya yang disebutkan di masa Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab memecat Sa'd bin Waqqas sebagai gubernur di Kufah bukan karena ada penyimpangan pada kepribadian dari Sa'd bin Waqqas, tapi adalah karena memang masyarakatnya adalah suka membuat hal apa namanya, kalau kita sekarang berita berita hoax tentang penguasanya dan pemimpinnya. Dituduhlah Sa'd bin Waqqas mabuk saat sholat segala macamnya. Padahal Sa'd bin Waqqas ini adalah sahabat yang mulia. Beliau salah seorang dari sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah menyebutkan kondisi masyarakatnya sangat memprihatinkan, begitulah ringkasnya ditulis oleh Umar bin Aziz kepada gubernurnya yaitu Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Ya. Kemudian wasunatun khabisatun istannaha alaihim umalus su', dan di mana kata beliau telah banyak kebiasaan-kebiasaan tidak baik yang diperlakukan kepada mereka oleh pemimpin sebelumnya, kata beliau. Wa inna kawamuddin al-adlu wal ihsan. Nah, ini beliau ingatkan. Sesungguhnya kekokohan agama itu tergantung daripada keadilan dan kebaikan, ihsan, ya. Fala yakunanna syai'un aham ilaika min nafsik fa innahu la qalila min al-ithm. Jadi pertama beliau nasihatkan, pertama yang perlu perhatikan dari dirimu. Apa yang harus diperhatikan tentang dirinya? Fa inna la qalila min al-ithm, ya. Jangan diremehkan walau dosa itu kecil. Wala tahmil kharaban ala amirin. Jangan merusak sesuatu yang telah baik. Wala amiran ala kharab. Jangan mengadu domba, maksudnya yang terjadi hal-hal yang merugikan dirimu sendiri ataupun masyarakat. Unzur kharab fakhudh minhu ma ataq. Lihat mana yang rusak, perbaiki sesuai kemampuan. Waslihu hatta ya'mura, ya, sampai perbaiki sampai kemakmuran. Ya, perbaiki sampai kemakmuran. La yu'khadh minal amir illa wazifatul kharat fi rifqin wa taskinin li ahli al-ard. Jadi orang-orang kaya, ya jangan orang-orang yang kaya tidak boleh diambil dari harta mereka kecuali memang adalah kewajiban mereka untuk mengeluarkan dari harta mereka hak yang wajib, ya. Kemudian dengan cara lembut dan baik, tenang, ya. Wala kharaja ala man aslama min ahli al-ard. Kemudian juga beliau memberitahu bahwa orang-orang non-muslim yang sudah masuk Islam itu tidak boleh lagi diambil dari mereka jizyah. Ya, fattabi' dzalika fi amri. Kemudian ikuti perintahku ini, kata beliau. Fa inni qad wallaituka min dzalika ma wallani Allahu. Aku sudah membebankan tanggung jawabku kepada engkau yang Allah berikan kepadaku. Wala ta'jal dunini biqat'in wala salbin. Jangan sampai engkau memutuskan sebuah perkara, baik itu memberikan hukuman mati ataupun lainnya, hatta turaji'ani fihi, sampai engkau beri kabar dulu kepadaku. Wanzur ma man arada an yahujja min adh-dhurriyya fa'ajjil lahu mi'atan yahujju biha wassalam. Kemudian juga beliau mengatakan orang-orang yang ingin berhaji dan dia tidak memiliki kemampuan, bantu, ya, secepatnya di ukuran 100 dirham atau 1 dinar untuk dia bisa berhaji. Wa katab ila amilihim ala al-mausil Yahya al-Ghassani. Demikian pula kepada gubernurnya yang ada di daerah Mosul. Mosul ini sekarang daerahnya di Irak, ya. Yang sekarang Mosul, ya. Nah, begitu beliau menasihati satu persatu setiap dari para gubernur beliau agar sias politik yang berjalan bagaimana di tengah masyarakat. Pertama, ini berarti adalah masalah kezaliman-kezaliman harus diangkat dari masyarakat, ya, karena beliau mengatakan sungguh keteguhan agama itu tidaklah tercapai kecuali dengan menegakkan keadilan dan berbuat baik. Taib. Kemudian itu contoh-contoh sebetulnya sudah sering kita sebutkan, banyak sekali contoh-contoh beliau, umpamanya pembangunan-pembangunan yang luar biasa beliau lakukan, termasuk membangun rumah singgah yaitu dalam perjalanan yang panjang itu baru bangun, namanya khanat. Jadi kalau ada musafir itu diperintahkan kepada gubernur daerah-daerah yang perjalanan yang butuh untuk singgah, ya, itu dibuat rumah dan itu diboleh diinapi oleh orang-orang yang musafir, dan itu di orang yang tinggal di situ itu diberi makan, dilayani oleh negara, ya, sampai demikian, ya, kesejahteraan di masa Umar bin Aziz itu. Jadi dia buatkan rumah-rumah singgah dalam persawangan perjalanan yang begitu panjang, ya, mungkin berhari dan bermalam-malam. Nah, itu ada rute-rute tertentu, jarak-jarak tertentu itu dibangunkan rumah untuk persinggahan daripada orang-orang musafir. Kemudian di sana ada pelayanan makan minum untuk selama mereka mampir menginap di tempat itu. Kemudian, ya, Kemudian beliau juga memotivasi sehingga di masa beliau juga banyak orang-orang masuk Islam ya dari kalangan agama lain karena begitu melihat kenyamanan, kesejahteraan dan juga kemuliaan yang telah mereka masuk Islam didapatkan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Fakataba ila walihi ala Mesir Hayyan Nusyurih alladhi syarah lahu wa wada'a ala dhimma, di mana kemudian juga beliau menulis surat kepada gubernurnya yang di Mesir, yaitu namanya Hayyan bin Nusyurih, dan menjelaskan untuk membebaskan para orang-orang yang baru masuk Islam itu dari pungutan jizyah yang sebelumnya masih tetap dipungut ya. Nah, kemudian juga dia sebut itu amma ba fa inna Allah ba'atha Muhammad da'iyan wa lam yab'athu jabiyan. Jadi dia ingin membebaskan pajak untuk rakyatnya. Jadi dia sebutkan Muhammad itu diutus oleh Allah SWT sebagai orang mengajak kepada Islam, bukan Allah mengutusnya untuk mengambil pajak, pemungut pajak. Fa idza ataka kitabi, jika sudah sampai surat ini kepadamu ya, kitab hada fa in kana ahlu dhimma asra'u ila Islam ya, wa kasarul jizya fatwi kitabak wa aqbil. Jadi ini maksudnya di sini, jika ada orang non muslim masuk Islam, bebaskan mereka dari pungutan-pungutan ya. Kemudian ya fata'azzaz nahjatu hadhihi siyasa mawaqi'um istima'a bisyaklin malmus, sehingga terasa sekali bagaimana perkembangan sosial masyarakat yang di Mesir dengan berbagai perkembangan yang dilakukan atau perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Umar bin Aziz. Kemudian tadi sudah kita jelaskan di antara pembangunan yang beliau lakukan juga termasuk pelayanan masyarakatnya, tadi sudah kita sebutkan di daerah-daerah yang terjauh itu beliau bangunkan di sana tempat persinggahan-persinggahan. Baik, kalau kita lihat kepribadian beliau, apa kepribadian beliau, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran bagi kita. Pertama, pelajaran beliau memiliki sifat-sifat yang begitu banyak sekali. Yang pertama adalah syiddatu khaufihi minallahi ta'ala. Dia sangat memiliki perasaan yang rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang satu sifat yang terlihat pada diri beliau, bahkan dikisahkan oleh istrinya jika di malam hari beliau salat itu terdengar semacam rintihan ya dalam doanya ya. Ini tentu sebuah inspirasi bagi seorang pemimpin ya, bahwa sebab suksesnya seseorang dalam memimpin tentu dia harus dekat kepada Yang Maha Tahu, Yang Maha Bijaksana, Al-Hakimul Alim, Al-Khabir, Al-Aziz. Dia mohon pertolongan kepada Allah Yang Maha Aziz, Yang Maha Agung, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuat, Yang Maha Kaya. Maka kalau kita lihat dikisahkan dalam kehidupan Umar bin Aziz ini ya, di antara khas sifat yang paling mizan itu adalah memang seseorang penguasa itu kenapa harus rasa takut lebih besar daripada rasa rojaknya. Para ulama menjelaskan hubungan antara ibadah khauf dengan rojak itu adalah jika seseorang dalam keadaan kaya, dalam keadaan masa kuat, jaya, itu lebih banyak harusnya yughallibu janibul khauf, harus dia lebih kuatkan rasa takutnya kepada Allah supaya tidak kemudahan yang dimilikinya ya, maklumlah tidak akan ada orang yang bisa menegur dia, orang yang besar, orang kaya, orang memiliki berbagai fasilitas, pasti dia mudah untuk melakukan berbagai penyimpangan dan hal-hal yang dilarang ya. Maka rasa takut ini yang lebih mengrem, lebih mengendalikan. Maka sebetulnya lebih ditekankan mas, rasa itu pada seseorang yang memiliki kesehatan ya, kekayaan, kemudian kedudukan. Nah, kemudian ya sehingga memiliki rasa takutnya yang kuat itu, bagaimana keyakinan kepada akhirat yang begitu tinggi ya, dan kerinduannya kepada surga Allah SWT. Kemudian disebutkan, yang disebutkan sini bahwa Umar bin Aziz ini dengan rasa hal itu Allah telah menjaganya sejak muda ya, bagaimana Allah menjaganya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menjauhkannya dari agama Allah, dari sifat yang terpuji ya. Nah, kemudian orang yang demikian tentu memiliki sebuah kepribadian yang selalu mengontrol dirinya untuk tidak jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah SWT, yang membuat dia istiqomah dalam menjalankan kebenaran. Faqad kana mushtaqan il jannah mu'athiran ala akhirah ala dunya. Karena keberadaan Umar bin Aziz ini terlihat sekali dia sebagai seorang yang rindu kepada surga. Ya, mungkin seseorang penguasa ya, saat dia mendapatkan fasilitas-fasilitas, mesti dia membayangkan bahwa fasilitas dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah sediakan bagi hamba-Nya dalam surga. Kemudian disebutkan di sini, Yaqulu Umar fi kitabillahu ila Yazid. Nah, ini gambarannya bagaimana dia menulis kepada gubernur juga, Yazid ibnu Muhallab. Dia menulis, "Law kanat raghbati fi ittikhadhi azwajin wa tiqali amwalin kana fil ladzi atani min dhalik ma qad balagha bi afdal ma balagha bi ahadin min khalqihi." Kata Umar bin Al-Aziz, dia sebut, kalau seandainya tujuanku di dunia ini hanyalah bersenang-senang, berkeluarga dalam mendapatkan istri dan harta yang banyak, sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih besar ya dari segala yang diberikan kepada orang lain. Ya, belum, tidak ada orang mendapatkan peluang untuk itu sebenarnya yang dimiliki Umar bin Al-Aziz. Kemudian dia katakan, "Ya walakinni akhafu fi maqtulitu bihi." Tapi yang saya cemaskan sekarang adalah aku yang sedang mendapat ujian ini. Jadi maksud adalah dia memikul tanggung jawab umat ini ya. Hisaban syadidan. Aku takut akan benar-benar dihisab ya dalam segala jabatan yang sedang dipikulnya. Wa mas'alatun 'azima, dan juga pertanyaannya masalah yang besar, illa ma'afani ma'afallahu wa rahim. Ya, kecuali yang aku ini minta ampunan kepada Allah SWT dan rahmat. Kemudian tadi saya ceritakan bagaimana istrinya Fatimah binti Abdul Malik ya, di mana Umar bin Aziz ini dia sebutkan ya, bukanlah dia itu orang yang panjang berpanjang-panjang dalam salatnya ataupun sering puasa, tapi walakin wallahi ma raaitu ahadan akhafu lillah min Umar. Tapi dikata istrinya, aku tidak melihat seseorang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah daripada Umar bin Abdul Aziz ini. Laqad kana bi dzikrillah fi rashi, di mana dia di ranjangnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian fayan tafidu infidadul usfur min syiddatil khauf hatta naqulu, ya bagaimana dia sesak nafasnya ya dengan membaca ini, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dia saat di atas ranjangnya dikisahkan oleh istrinya, yaitu dia merintih dan sesak nafasnya sampai istrinya mengatakan, "Laisbihanna an-nasu wala khalifata lahum." Mungkin besok pagi manusia sudah tidak punya khalifah lagi. Maksudnya melihat bagaimana Umar bin Aziz ini ya, ketika dia sendirian ya, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang harus lebih banyak dari para pemimpin untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala ya, agar mengadukan bagaimana persoalan umatnya, persoalan negaranya kepada Allah SWT, agar diberikan ilham dan petunjuk oleh Allah SWT kepada jalan yang lebih baik dalam mengurus tugas-tugasnya yang dibebankan untuk dilaksanakan. Taib. Waqala makhul, dan juga makhul menyebutkan, "Law halaftu la sadaqtu," seandainya aku bersumpah itu adalah benar, "ma ra'aitu azhada wa la akhafu lillahi," aku tidak melihat orang yang sangat zuhud dan sangat takut kepada Allah SWT dari Umar bin Al-Aziz. Wali syiddat khafi min Allah kana wazir al-jum'ah wa sari'ihi. Ya, bagaimana dia ini menunjukkan bagaimana dia sering meneteskan air matanya ya, ketika membaca ayat-ayat Allah. Waqad dakhala alayhi rajulun wa bayna yadayhi kanunun fihi an-nar. Ada seseorang masuk, dia membawa semacam pelita gitu ya. Nah, kemudian seseorang tadi berkata, faqala idni. Jadi dia katakan kepada orang yang masuk tadi, tolong berikan aku nasihat ya. Seorang Amirul Mukminin berkata kepada pembantunya ini, tolong beri aku nasihat. Ya Amirul Mukminin, man yanfa'uka man dakhala janna idza dakhalta anta an-nar. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, siapa yang bisa apa yang dapat diberikan oleh seseorang yang masuk surga jika engkau adalah orang yang masuk neraka? Wa ma yadurruka man dakhala an-nar idza dakhalta antal jannah. Ya, tidak ada membahayakan bagimu orang-orang yang masuk neraka jika engkau masuk surga. Lalu pabaka Umar, Lalu Umar bin Aziz ini menangis. Hatta tafi al kanun alladhi bayna yadayhi. Ini disebutkan ini dia saat itu bukan ya, seseorang membawa pelita ya. Dia berada dalam kamarnya, kemudian seseorang masuk, kemudian duduk dekat pelita itu. Dia sedang menghidupkan pelitanya dan pelitanya. Kemudian orang tadi dimintakan memberikan nasihat. Seakan-akan yang memberikan nasihat mungkin makhul sendiri, tapi dia tidak menyebutkan, dia hanya mengatakan seseorang yang masuk. Karena kisahnya dari makhul ya. Kemungkinan besar yang masuk itu adalah makhul, dan dia sedang duduk dekat pelitanya Umar bin Aziz ini. Kemudian Umar bin Aziz berkata kepada makhul ini, tolong beri aku nasihat. Ketika diberikan nasihat, ya Umar bin Aziz ini meneteskan air mata, ya ketika menemarkan nasihat tersebut. Bapak Umar. Kemudian bahkan di antara bentuk bagaimana takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta ta'lam inni akhafu syai'an duna al-qiyamah fala tu'min khawfi. Jadi maksudnya di sini, ya Allah, jika engkau tahu aku lebih takut, ada yang lebih aku takutkan daripada hari kiamat, makanlah jangan engkau berikan keamanan dalam rasa takutku itu. Dzalikal yawmul ladzi ahdatsa taghayyuran dariyan fi majri hayatihi. Ana kondisi inilah yang membuat ya bagaimana Umar bin Aziz di dalam perjalanan hidupnya ya sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan hidupnya, yaitu rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sebetulnya riwayat-riwayat di sini ya yang menjelaskan bagaimana tingginya rasa takut Umar bin Aziz ya terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula terhadap apa namanya hisab di hari kiamat, yaitu hisab di hari kiamat. Baik, berikutnya sifat beliau adalah zuhudnya beliau, itu rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, zuhudnya beliau. Ada suatu fenomena di kalangan sebagian pejabat-pejabat kita, di mana kadang-kadang bergaya seperti selebriti itu ya, atau banyaknya selebriti yang jadi pejabat, sehingga ini mempengaruhi pola hidup mereka. Ketika pola hidupnya, gaya hidupnya ini glamor dan apa namanya penuh dengan pernak-pernik keduniaan, tentu untuk memenuhi kebutuhan itu berefek kepada pola kerjanya ataupun kepada ya terjadinya korupsi dan segala macamnya. Sehingga hal ini perlu ditanamkan kepada para seorang yang menjabat ya, para pemimpin itu harus ada rasa zuhud dalam dirinya. Ya. Kalau tidak, mungkin dia akan bisa mencari akal-akalan lah untuk menggunakan anggaran untuk faedah kepada untuk menggunakan anggaran untuk kepentingan dirinya atau keluarganya dia. Nah, ini suatu fenomena ya di mana kita lihat banyaknya gaya-gaya hidup di yang membuat banyaknya terjadinya ketimpangan ataupun kejahatan dalam bentuk korupsi dan lain-lainnya ya, nepotisme dan lain-lainnya, itu biasanya ataupun pungutan liar ya dan semacamnya, itu biasanya kembali kepada pola hidup dari keluarganya atau dari seseorang yang berjabat tadi biasanya ya, ingin berpoya-poya ke luar negeri, ke sana ke sini dengan segala fasilitas-fasilitas yang wah ya ya, karena dia lagi menjabat dan segala macamnya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat salah arah penggunaan anggaran dan ataupun kebijakan-kebijakan. Maka perlunya seseorang diberi wejangan ya, bagaimana supaya dia zuhud dalam kehidupan dunia ini. Nah, Umar bin Aziz salah satu format pemimpin yang memiliki sifat ini, itu benar kezuhudannya. Umar bin Aziz benar-benar mengerti tentang bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, gimana bahwa dunia ini adalah dunia tempat ujian dan tempat yang hasilnya akan kita terima di akhir kelak, dan dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Maka oleh sebab itu dia tidak tertipu dengan warna-warni indahnya dunia ini, begitu ya. Ya, perhiasan dunia ini. Disebutkan ya hal-hal yang menanamkan kepada Umar bin Aziz seperti itu adalah keyakinannya bahwa dunia ini hidup, kita di dunia ini hidup adalah ya, karena ilmunya yang tinggi. Bagaimana hidup dunia ini, kata Rasulullah SAW adalah kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Jadilah engkau di dunia ini hidup seperti orang yang dalam perantauan ataupun dalam perjalanan. Ini satu ibadah. Ya, makanya seorang pemimpin perlu dia banyak mendapatkan wejangan-wejangan nasihat itu. Baik mungkin dia punya penasihat sendiri dari tokoh agama yang dapat memimpinnya, membimbingnya. Dan ini juga dimiliki oleh para khulafa-khulafa dahulu ya. Khulafa Abbasiyah, khulafa Bani Umayyah, biasanya mereka melihat penasihat-penasihat khusus pribadi dalam urusan-urusan agama itu yang bukan untuk kebijakan umum saja, tugasnya saja yang dia punya penasehat, punya apa namanya itu. Tapi dia punya khusus yang bermasalah dengan keyakinan agamanya, pembinaan mentalnya dia sendiri. Ya, dia punya majlis khusus. Nah, ini juga perlu dimiliki oleh para pejabat kita agar dia, ya, mungkin dia tidak punya waktu banyak untuk hadir ke majlis ilmu itu pasti ya, mungkin dia banyak tugas. Tapi dia harus ada setiap seminggu mungkin ada majlis, ya, dia undang seorang ustaz, kiai, tuanku yang punya ilmu, yang kapabilitasnya terpercaya keilmuannya, untuk memberi nasihat kepada dia setengah jam setiap minggu kah? Minimal ya, itulah hal-hal yang perlu dimiliki oleh dia supaya dia terbina mentalnya, supaya dia selalu mendapatkan pesan-pesan yang mungkin dia dengan tugas begitu sibuk, yang tugas begitu banyak, tidak sempat mungkin dia pasti ya, membaca buku agama segala macamnya, tapi dia tetap membina dirinya. Sebenarnya ini sudah, kalau kita baca sejarah para pemimpin-pemimpin yang dulu, ya baik dari Khulafa Bani Umayyah dan Khulafa Bani Abbasiyah, pasti mereka punya pendidik-pendidik sendiri gitu ya, yang memberikan mereka nasihat. Sebenarnya yang kita jelaskan, waktu Sulaiman menjadi khalifah, Sulaiman bin Abdul Malik, itu ada namanya Haywa, seorang ulama yang selalu dekat dengan dia. Nah, nasihat Haywa inilah yang memberikan masukan kepada Sulaiman bin Abdul Malik untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Jadi dia selalu ada ulama yang selalu mengarahkannya. Nah, ini juga penting ya, bukan penasihat di bidang urusan tugas, tapi juga perlu di bidang agamanya untuk selalu dibina. Ya. Karena kehidupan dunia ini singkat, dan tugas yang kita bantu pun singkat ya, berapa lamanya, mungkin 5 tahun menjadi menteri ataupun jadi gubernur ataupun jadi bupati ataupun jadi pejabat ya. Dan itu setelah itu siapa, kemana kita akan pergi, apa yang telah kita persiapkan. Tapi kalau dijadikan masa jabatan yang singkat itu sebagai ladang untuk khidmat kepada umat, sebagai mengharapkan pahala yang akan diterima di akhirat kelak ya, sebagai amal jariyah, itu suatu keberuntungan yang luar biasa bagi seorang yang memberikan khidmat kepada umat. Ya, di satu sisi dia harus bersyukur kemana punya peluang diberikan Allah SWT untuk mendapatkan pahala jariyah, kebaikan-kebaikan yang akan dia lakukan sama tugas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setelah dia tiada, itu akan menjadi pahala jariyahnya. Tetapi dalam waktu yang sama dia juga perlu adanya rasa takut ya, karena merupakan amanah ya, tanggung jawabnya yang besar. Nah, di antara hal yang dapat membina seseorang yang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau atau dalam perjalanan. Ya, kita di dunia ini siapapun dia, tidak ada yang akan kekal ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, maka seorang pemimpin selalu banyak harus mendapatkan tekanan ajaran apa namanya nasihat tentang wejangan seperti ini. Sehingga di dalam kepemimpinannya dia benar sesuai dengan jalurnya yang digariskan di dalam aturan-aturan untuk menjalankan kepemimpinannya. Jadi kalau seorang yang merantau, dia tidak pernah berpikir di rantau itu akan punya ladang sawah yang luas, ya. Tapi dia berpikir bagaimana membawa bekal pulang ke kampung halamannya, begitu ibaratnya. Ya, pensyarahan hadis ini, penjelasan adalah, maka seorang dia berbekal di dunia ini untuk dibawa ke akhirat amal solehnya. Atau seorang dalam perjalanan yang mana dia fokus, tidak terlena ketika capek dalam perjalanan, pemainnya dicontohkan oleh para ulama mensyarahkan hadis ini, atau dalam hadis lain, disebutkan seperti orang dalam perjalanan, ketika dia capek dalam perjalanan, istadhala ala tahta syajarat, dia istirahat sebentar di bawah pohon itu, ya, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kita di dunia ini hanya tempat lewat saja, darul mamar, la darul qarar, bukan tempat untuk kita menetap, tapi tempat untuk kita hanya lewat. Ya, lewat kemana kita ini? Ini yang perlu kita pertanyakan, akankah nanti kita ke surga, lewat di dunia ini mau ke surga atau mau ke neraka? Maka Seseorang yang dalam perjalanan, biasanya ketika dia beristirahat di sebuah tempat, dia tidak berpikir di tempat itu mau bangun istana yang mega, mau memiliki tanah kebun yang luas. Tidak demikian, karena dia harus berjalan melanjutkan. Ya. Nah, bahwa dunia tidak adanya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, pastilah. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, "Law kanatid dunya ta'dilu jana ta'dilu indallahi janah ba'udatin, ma saqa kafir min hasyrubata ma'in." Ya, syurbata ma'in. Kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah sebesar berat, seberat sayap nyamuk saja, atau ya, tentu Allah tidak akan beri minum kepada orang kafir walau seteguk air. Jadi begitu hinanya dunia, dan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dunia ini. Ya, kemudian juga Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa dunia ini sudah sisanya sudah sangat singkat. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan bu'istu wa sa'ata ka hataini. Aku diutus, kata Rasulullah SAW, dan jaraknya dengan hari kiamat itu sebegini. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan itu antara jarak antara garis telunjuk dengan jari tengahnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana zuhudnya Umar bin Aziz ini, ya. Dan zuhudnya ini bukan seperti zuhud sebagian orang, ya. Zuhud yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bukan berarti zuhud meninggalkan makan yang enak-enak, artinya menyiksa diri, bukan begitu juga. Atau tidak menikah, ya, tidak menggauli istri, dan ini bukan begitu pula maksudnya. Karena ada juga orang yang memahami zuhud seperti itu. Zuhud yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian, ya, di antaranya di sini dijelaskan oleh Malik bin Dinar, ya. Malik bin Dinar berkatakan, "An-nasu yaquluna Malik bin Dinar zahidun." Jadi Malik bin Dinar terkenal seorang ulama yang zuhud. Dia berkata, Malik bin Dinar di sini menyebutkan orang-orang mengatakan yang paling zuhud itu adalah Malik bin Dinar. "Innamaz zahidu Umar bin Abdul Aziz alladhi atathu dunya fatarakaha." Yang benar-benar zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini penilaian siapa? Ya, Malik bin Dinar, seorang ulama tabi'in. Ya. Nah, sementara manusia menganggap Malik bin Dinar inilah orang yang zuhud, tetapi Malik bin Dinar mengatakan yang zuhud itu adalah Umar bin Aziz. Kenapa? Ketika dunia dia di genggamannya, tetapi dia tidak menyilaukan dia. Ya, zuhud itu ketika seseorang dia punya kemampuan, punya kesempatan untuk bermega-mega, bersenang-senang, berpoya-poya. Tapi dia jadikan dirinya mengendalikan dirinya menggunakan itu, dia pakai dunia ini sesuai dengan kebutuhan di dunia saja, selebihnya dia tabung untuk akhiratnya. Apakah itu dia infakkan, dia wakafkan, segala macamnya. Ya, karena itu yang lebih kekayaan yang akan pasti akan bawa. Jadi menabung kekayaannya tetap menjadi kekayaannya sampai ke akhirat. Ada kita menghabiskan kekayaan di dunia, selesai sudah punya uang banyak, habis. Ya, ada yang habisnya di kamar apa namanya itu, di lewat air yang dibuang, ada yang dipakai, ada yang di, ya, semuanya habis begitu saja, hilang, ya, tidak ada berbekas untuk di akhir kelak. Maka di sini yang zuhud itu adalah orang punya tapi dia zuhud. Contoh, dia mampu membeli mobil umpamanya yang mewah umpamanya, taruhlah 1 miliar harganya, tapi karena dia zuhud, dia cukup saja beli mobil yang harganya mungkin 300 juta saja, ya, padahalnya dia mampu beli Fortuner yang mewah dan segala macam, dia cukup pakai Innova. Nah, ini baru dikatakan orang itu zuhud. Tapi kalau orang yang tidak bekerja, orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya apa-apa, lalu dia pakai baju compang-camping, lalu menggambarkan pada orang zuhud, nah ini bukan zuhud, ini memang dia harus, begitulah kehidupannya dia. Ya, ini adalah yang zuhud itu, dunia ada di genggamannya, tapi dunia itu tidak mempengaruhi hatinya, ya, hatinya tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia tadi dia gunakan untuk kehidupannya yang lebih kekal, itu di akhirat kelak. Nah, ini kata Ibnu Dinar, ketika orang ini datang kepada dunia dia tinggalkan. Berkata pula Ibnu Abdul Hakim, walamma wali Umar bin Abdul Aziz zahada fi dunya. Ketika Umar bin Aziz telah menjadi khalifah, dia sangat zuhud dunia ini. Wa rafadha ma kana fihi wa taraka alwan at'am, ya, mana dia tidak menikmati makanan-makanan yang berlebih-lebihan lezatnya, ya. Kemudian dia apabila disediakan makan oleh dia, cukup dia ambil sesuainya, ya, seadanya saja. Hatta idza dakhala itadabahu fa akala fa kana la yahummuhu min aql illa ma yasuddu ju'ahu wa yaqimu sulbahu wa kana nafaqatuhu wa 'iyaluhu fil yawm kama fil athar, di mana dia tidak terlalu Ya, beda dengan kita sekarang, Masya Allah ya, bukan hanya pejabat saja ya, setiap hari cari kuliner kemana-mana gitu ya. Subhanallah ya. Nah, kalau Umar bin Aziz tidak. Ya. Bahkan mungkin uang-uang yang kita bawa kuliner kemana-mana ya, kalau diinfakkan, Subhanallah, manfaatnya luar biasa. Ya, kadang-kadang itu ngetrennya sekarang, hidup kita ya. Ya, beli makan-makan yang harganya bagaimana gitu ya. Padahal rasanya juga tidak jauh beda dengan dijual oleh ibu-ibu yang ada di pinggir kali apa jalan semacam ya. Kadang-kadang begitu. Memang itulah gaya. Dan saya katakan tadi adalah gaya kita. Sekarang yang membuat hidup kita sulit, hidup kita susah. Nah, bukan karena kebutuhan ya. Kalau kebutuhan saja yang kita terpenuhi, insya Allah sudah cukup diberikan Allah rezeki kepada kita. Maka untuk rezeki kebutuhan keluarganya dia disebutkan dari Salim bin Ziyad. Ya, setiap hari itu Umar bin Aziz memberi makan untuk kebutuhan makan siang dan malam, yaitu seperti 2 dirham. 2 dirham kata Salim bin Ziyad. Ya, dan dia tidak pakai dari pakaian kecuali illa al khashn. Jadi tidak pernah pakai pakaian-pakaian yang harganya jutaan gitu ya. Dia pakai pakaian yang biasa, sederhana saja. Nah, kalau seorang pemimpin mencontohkan hal ini, pasti rakyat juga malulah ya. Bapak Presiden begini pakaiannya, malah kok kita lebih gitu ya. Pak Presiden mobil hanya begini atau menteri hanya begini, tapi kadang-kadang orang bawahnya malah lebih menggambarkan kemewahan yang lebih, tentu akan ada pendidikan itu lahir, mempengaruhi bawahannya. Nah, ini sebetulnya, apalagi di negara kita yang butuh sekarang ini ya, kehidupan yang sebetulnya setiap kita membutuhkan kehidupan yang sederhana, cukup, ya, tidak perlu berpoya-poya. Kemudian, ya, meninggalkan segala kemewahan, ya. Kemudian dia sebutkan di sini, ya, wa tarakal madhahir al-badah wal-israf alati sadat qablahu wa amara bi bai'iha wa adkhala athmanaha fi baiti malil muslimin. Berbagai kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh para khalifah-khalifah sebelumnya, itu berpelayan apa namanya itu fasilitas-fasilitas yang ada sebagian besar dijual oleh Umar bin Aziz, kemudian uangnya dimasukkan ke kas negara. Sebetulnya bagaimana zuhudnya dengan ini ya, banyak sekali sebetulnya. Waqal Fatimah zaujatu maktasala min janabah, ini juga ini satu hal-hal yang pribadi tidak perlu disebut. Fahadha yunafi mashtar. Umar bin Aziz ini dalam zuhudnya pun tidak seperti yang dikisahkan berlebihan oleh sebagian ya, bahwa dia selama menjadi khalifah tidak pernah mandi janabah. Ini suatu hal ya, berselisihan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin itu terdapat pada seorang kepribadian Umar bin Aziz. Dia seorang khalifah yang tahu dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ini berbeda dengan apa namanya zuhud yang berlebihan. Ya, zuhud itu bukan berarti adalah umpamanya sebenarnya tidak pernah makan-makan apa namanya berpuasa setiap hari. Sebenarnya yang datang dalam sebuah riwayat ada seorang menyebutkan salah 3 orang sahabat mendatangi rumah salah seorang istri Nabi SAW, menyebutkan mengisahkan setelah dia mendengar bahwa ibadah Rasulullah SAW, maka antara mereka mengatakan ini asumu ala uftir, saya berpuasa tidak pernah berbuka. Yang lain mengatakan wala tazawwajun nisa, saya tidak mau menikah, saya fokus beribadah. Kemudian yang lain mengatakan aku mulail wala arkut, saya selalu qiyamulail tidak tidur. Ini bukan tuntunan untuk zuhud. Zuhud bukan begitu. Ya, zuhud yang benar adalah tetap memenuhi kebutuhan diri, kebutuhan fitrah kita sebagai seorang manusia, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Yang intinya tidak boleh berlebih-lebihan. Itu saja. Ya. Baik, kemudian kita bicara tentang tawadhu'nya Umar bin Khattab ini, Umar bin Aziz. Ya, tawadhu'nya banyak sekali sebetulnya kisah-kisahnya dia bagaimana tuh. Suatu kali dia dipanggil oleh seorang ya khalifatullah fil ard. Ya. Maka Umar bin Aziz mengatakan ya, mah itu jangan begitu. Ya khalifatullah fil ard. Umar bin Aziz mencegahnya, "Inni lamma wulidtu ikhtarali ahli isman fasamuni ya Umar. Saya waktu baru lahir orang tua saya sudah ngasih nama, maka panggillah aku, namaku itu Umar gitu." Baik, "Falau nadaitani ya Umar ajabtuka." Dia katakan kalau engkau manggil saya, "Hai Umar," saya akan jawab. Kemudian falam akhtartu li nafsi kuna fakana itu bi Abi Hafs, tapi aku telah memilih panggilan untuk diriku dengan panggilan yaitu kuna, kunia, yaitu Abi Hafs. Falau nadaitani ya Abu Hafs ajabtuka. Jadi kalau dipanggil dengan kunianya saya ajukan. Falama walaitumuni amurakum samaitumuni amirul mu'minin, falau nadaitumuni ya amirul mu'minin ajabtuka. Kalau setelah saya menjadi pemimpin lalu kalian memanggil saya sebagai amirul mu'minin, saya juga membolehkan dan akan memperkenankan panggilan itu, membolehkan panggilan itu. Amma khalifatullah fil ardi falastu kadzalik. Ini yang tidak disukai oleh dia. Adapun panggilan khalifah Allah di muka bumi, ini tidak demikian. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kata beliau, walakin khalifah Allah fil ardi, adapun khalifah Allah di muka bumi adalah Daud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Nah, dia tidak senang dengan hal-hal yang berlebihan dan panggilannya. Cukup panggil saja amrul mukminin, begitulah. Contoh-contoh dari ketawaduannya. Kemudian banyak sebetulnya kisah-kisah di sini bagaimana tawadhu'nya dia dengan para ulama, ya. Dan sebuah kisah di sini disebutkan fakana indahu qawmun zata lailatin fi ba'di ma yahtaju ilaihi. Ada satu kali datang tamu ke rumahnya. Faghasha sirajahu. Ini yang kisah yang masuk dari Imam Aziz. Ada orang datang lalu dia padamkan lampunya atau pelitanya. Faqama ilaihi fa aslahahu fa qila lahu ya ummi ala nakfika qala wa ma darrani kumtu wa ana Umar bin Aziz. Katanya lalu orang tadi ingin memperbaiki. Ya mu'minin, biar kami saja yang perbaiki. Qala wa ma darrani kumtu wa ana Umar bin Aziz wa raja'tu wa ana Umar bin Aziz. Ya. Apa pentingnya bagi saya hal itu, kata beliau, saya ini tetap aja Umar bin Aziz. Baik saya berdiri atau duduk ataupun saya kembali itu datang. Wa man tawada'u aidan annahu qala lijauman jariyati lahu ya jara rawihini qala fa akhadhat mirwaha fa aqbalat turwahu fa ghalabatha ainuha fanaman. Fantaba Umar fa idza huwa bil jariya qad ihmara wajhuha qad araqat arqan shadidan wa hiya na'ima fa akhadha mirwaha wa aqbala. Ini kisah dia dikipas oleh pembantunya, oleh apa namanya ini, budaknya. Kemudian dia karena kecapean justru dia ketiduran. Setelah dia bangun mendapati juga apa namanya budaknya yang tadi juga ketiduran, tetapi melihat dia berkeringat kepanasan. Akhirnya apa? Dia ambil oleh Umar bin Abdul Aziz kipas tadi dan dia mengipas apa namanya budaknya yang kepanasan tadi. Subhanallah, ya, bagaimana tawadhu'nya dia Umar bin Abdul Aziz. Taib, kita lanjutkan. Sifat yang lain adalah itu wara'. Wara'nya. Apa beda antara wara' dengan zuhud? Zuhud adalah meninggalkan perkara yang mubah. Kalau wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang syubhat. Jadi di antara sifat Imam Razi ini meninggalkan perkara-perkara, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Itu wara' namanya. Ya. Kalau ulama mengatakan az-zuhud itu adalah mustahab, tapi wara' ini disebut perkara adalah wajib. Ya. Perkara yang ragu-ragu, halal atau haram, boleh atau tidak, milik dia atau milik orang. Nah itu ditinggalkan, itu namanya wara' namanya. Contoh seseorang duduk di sebuah tempat, saat berdiri dia dapati di bawah apa usaha berdiri ada uang di dekat tempat dia duduk, dia ragu ini apa uang saya yang jatuh atau uang orang lain. Nah kalau orang yang warok, dia itu sedekahkan mungkin uang orang lain, dia tidak ambil untuk dirinya, itu namanya warok. Perkara yang ragu-ragu ditinggalkan, itu namanya warok. Nah ini perbedaan dengan zuhud. Taib, maka di antaranya diriwayatkan dengan satu kali karena Umar bin Aziz ini suka dengan madu, maka suatu kali keluarganya meminta madu, ya. Dan madu tidak ada di rumah. Fa atahu bi'dadil ka bi'asalin fa akala minhu. Kemudian suatu kali dibawakan madu dari luar. Fa qala ahli ditanya, "Min aina lakum hadha?" Dari mana nani madu ini? Kalau tidak ada di rumah, di mana kalian dapat? Qala imra'atuhu, "Ba'atu maulaya bi dinaraini ala baghalil barid." Jadi, aku suruh tadi pembantu kita untuk membawa 2 dinar untuk membelinya. Ya, fastarauli faqala Kemudian dia panggil, tolong panggilkan budak tadi itu. Fa'atathu bi'uqatin fiha 'asalun. Faba'ah bi tsamanin yazidu 'ala dinaraini. Kemudian dia panggil, dia bawakan tempat madu itu, dilihat ada madu, kemudian dijual dengan harga lebih dari 2 dinar. Faradda 'alaiha malaha wa alqa baqiyataha fi baiti mal muslimin. Nah, dia tadi mendapat madu dengan harga 2 dinar dibeli orang. Kemudian dia karena merasa madu ini bagus, dia panggil orang penjual, suruh budak manggil lagi. Siapa? Rupanya madu ini bisa dijual lebih. Karena bisa dijual harga pasaran. Nah, dia tidak mau, dia begini bentuk bagaimana seseorang ya menjaga agar apa dimakannya halal. Ya, tidak ada syubhat di situ. Kemudian, waqala insib dawabil muslimin fi syahwati Umar wa min wara'i annahu kana. Dan di antara waroknya juga adalah suatu kali atau pembantunya membawa air panas, dia berwuduk darinya. Kemudian satu hari dia berkata kepada pembantunya, "Atadhhab bihadzal qimam ila matbah muslimin fataja'aluhu indahu hatta yaskhun tsumma ya'ti bihi." Qala na'am asalakallah. Jadi dibawa oleh dia air ini untuk dipanaskan di salah satu dapur umum gitu ya. Lalu dibawa. Kemudian setelah itu, afsadta 'alaina afsadta 'alaina qala fa amar mizah muzahiman ayaghli dhalikal qimam tsumma yanzur ma yadkhul fi min al-hatab. Kemudian kisahnya ini disebutkan ya, di antaranya dia mengembalikan seberapa lama sewa dari apa namanya memanaskan air tadi gitu. Walaupun itu dapur umum. Kemudian juga misalnya di antara waroknya juga adalah tidak mau menerima hadiah daripada bawahannya. Dan ini juga jelas hadis ya, hadiatul umal wulul. Nah, dia tidak mau menerima hadiah daripada bawahnya atau dari ahli zimmah. Ya, khaufan min ayyakuna dzalika min babir rishwa. Boleh jadi itu termasuk nilainya sogok. Diriwayatkan dari Amr bin Muhajir, istau Umar bin Aziz tufahan. Satu kali dia ingin makan apel. Faqala law kana lana au indana syai'un min at-tufah. Dia berkata, kalau seandainya kita punya ada apel enggak gitu ya. Fa innahu thayyibur rih, thayyibut ta'am. Ya, karena apel itu kata beliau, kata Umar bin Aziz, baunya harum, rasanya juga bagus, enak. Lalu pergilah dari keluarganya, pada ilaihi tufahan. Ya, lalu menghadiahkan sebuah apa namanya apel kepada dia. Pala majabi Rasul, ketika utusan datang, qala Umar, ma atabarihu wa asanhu. Irfa'u ya gulam. Kemudian dibawa kepada dia, dia tanya pembantunya bawa tadi. Inna hadiyataka qad waqa'at minna bi mawqi'i bi haitsu tuhib. Wa qadhi amul mu'minin inna ammika wa rajul min ahli baitik. Jadi memang yang membawakan ini adalah keluarga dia, tapi juga termasuk dari bawahan dia. Maka dia kan ini dari anak pamanmu dan juga di keluargamu. Ya. Bapak Allah, anna Nabi SAW, karena yakul hadiyah. Bukankah Rasulullah SAW telah mendengar, kau tahu bahwa Rasulullah SAW juga makan hadiah. Ini hadiah dari kami. Walayakus sadaqah. Kalau wahyak innal hadiah kan ilmi sah hadiah tan wahyalana yaumun urishwa. Nah, ini menunjukkan bagaimana kalau hadiah itu datang dari bawahannya ya, ataupun dari alizimma, dari para alizimma ini maksudnya adalah non muslim yang hidup dalam kekuasaan Islam, itu dia tidak mau menerima, takut itu akan berefek kepada kebijakan ataupun bernilai sebuah sogok. Masih banyak sebetulnya kisah-kisah bagaimana waroknya Amrul Minin, ya tentu ini sebagai gambaran bagi kita sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang senang ya dibawakan hadiah, bahkan mungkin meminta ya. Ini sudah tuh hal budaya yang tidak baik di dalam pemerintahan yang harus dihindari, karena akan mempengaruhi cara pelayanan. Oleh itu Rasulullah SAW menyebutkan hadiatul umal gulul, hadiah kepada orang pegawai-pegawai negara, ya, para pejabat itu adalah dianggap rishwah ataupun sogok. Nah, demikian. Sebetulnya masih banyak sifat-sifat beliau, pemaafnya dia, kesabarannya Umar bin Khattab, ya, kemudian semangat juangnya yang besar, al-azm, kemudian juga keadilannya, ini tidak perlu kita jelaskan, sudah masyhur, ya. Kemudian bagaimana ibadahnya dia, ya, dan lain-lain sebagainya. Semoga inspirasi-inspirasi ini dapat kita ambil pelajarannya dari apa yang kita ceritakan tadi, bagaimana ada pembahasan yang kita bahas tadi. Pertama adalah takutnya dia kepada Allah, kemudian zuhudnya, kemudian waroknya dia, ya. Dan itu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita jelaskan ini dapat kita ambil faedahnya. Kemudian terakhir, kita bahas sedikit, ya. Sebetulnya panjang pembahasan ini, sifat-sifat beliau. Sebagian yang telah kita bahas ini dapat kita, semoga yang telah kita bahas dapat kita ambil pelajarannya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz wafat di tanggal 25 bulan Rajab tahun 101 Hijriah, bertepatan tahun 720 Masehi, ya. Itu ketika beliau berada di daerah namanya Khanasirah. Itu dari suatu tempat antara Hama dan Halab, itu daerah Palestina, ya. Ya, kemudian umurnya, ya, umurnya sekitar itu adalah sekitar 39 tahun, ya. Dan lama masa khilafahnya itu sekitar 2 tahun 5 bulan, ya, 2,5 tahun, ya, hampir 1 tahun. Kemudian masa pemerintahnya sebaik-baik masa pemerintahan dalam selama khalifahan Bani Umayyah. Bahkan sebagian ulama menganggap kekhalifahannya seperti khalifahan, bagian dari khalifahan Khulafaur Rasyidin. Itu yang apa kita bahas. InsyaAllah kita akan lanjut insyaAllah pada pembahasan berikut. Itu tentang kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik. Ya, Yazid yang kedua ini. Dulu Yazid bin Muawiyah, sekarang Yazid bin Abdul Malik. Saudara daripada Sulaiman sebelumnya dan juga Al-Walid, ya. Nah, setara Umar bin Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz sebetulnya berwasiat, ya, membuat wasiat kepada khalifah setelahnya, ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas karena waktu yang kurang cukup kayaknya, ya. Dia memberikan wasiat kepada pemimpin sebelumnya. Dan juga di masa Umar bin Aziz ini banyak juga penaklukan-penaklukan, ya, di perluasan daerah di masa dia. Mudah-mudahan nanti di kajian yang akan datang kita dapat lanjutkan apa wasiat Umar bin Aziz untuk khalifah yang dia sebagai penggantinya. Demikian untuk perjumpaan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah, dimudahkan untuk mendapatkan faedah dan pelajaran yang bermanfaat dari pertemuan ini. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silakan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, untuk telepon yang pertama silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Barakallahu fikum. Baik, barakallahu. Muhammad. Mau tanya Ustaz. Halo. Ya, silakan ibu. Bagaimana harapan kami masyarakat itu untuk mendapatkan para pemimpin yang baik gitu. Dan ada kekhawatiran gitu untuk anak-anak kami, anak keturunan kami masa depan kalau emang kalau kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Terima kasih pada ibu yang telah bertanya bagaimana kita upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang baik, termasuk juga mengkhawatirkan bagaimana generasi muda kita. Tentu ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab bersama, utamanya jelas tanggung jawab orang tua. Pemimpin-pemimpin yang baik tentu adalah orang-orang baik hari ini, gitu ya. Anak-anak yang terdidik dengan baik hari ini, dia akan menjadi pemimpin yang akan datang. Siapapun hari ini, mau tidak mau mereka adalah calon-calon pemimpin yang akan datang. Ya, jika mereka dididik dengan baik, maka pemimpin yang akan datang adalah termasuk pemimpin yang baik. Jika mereka dengan tidak memiliki pendidikan yang baik, tentu itu adalah masa suram untuk bangsa dan negara kita. Maka dari itu, tanggung jawab pertama adalah pada orang tua. Para orang tua memberikan tauladan yang baik di dalam keluarga, membina anaknya dengan binaan pendidikan akidah, ibadah, akhlak yang benar. Itu yang pertama, langkah pertamanya dimulai dari keluarga. Ya, karena kita kalau lihat pemimpin-pemimpin yang lahir itu banyak dari lahir dari keluarga-keluarga yang memang dididik dengan baik. Ya, keluarga yang mendapatkan pendidikan yang baik di keluarganya ataupun dengan masyarakatnya. Itu tanggung jawab pertama dari orang tua, membina bagaimana supaya anaknya adalah orang yang memiliki kepribadian yang baik, ya, jujur, amanah, dari kecil sudah dimulai. Kita sudah pernah membahas bagaimana anak-anak kita dari rumah tangga itu bisa dibina, bagaimana supaya dia nanti memiliki rasa tanggung jawab dan juga bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang dilakukan, mulai dengan pendidikan-pendidikan yang sederhana. Umpamanya anak-anak kita yang masih kecil, ya, umpamanya dia saat minum, kalau dia minum diajarkan umpamanya letakkan gelas di tempat yang layak, umpamanya dikembalikan ke meja makan. Sebagian anak kita kan terbiasa minum ataupun makan kue itu membuang sampah di tempat itu dan tidak beraturan. Nah, anak-anak kita di rumah itu diajar, habis makan, nah, bungkus kuenya ataupun bungkus makanannya diminta untuk dia buang sendiri ke tong sampah. Itu pendidikan kecil sebetulnya di rumah tangga. Tapi dia akan terbina mentalnya dan banyak hal akan mempengaruhi dalam pekerjaan-pekerjaan lain nantinya. Itu contoh-contoh kecil saja. Jadi kalau dia, anak kita habis makan, ya, kita ajar bagaimana dia sudah taruh piring kotor di tempat piring kotor, umpamanya ke tempat cucian piring. Kemudian dibina lagi, jika dia sudah bisa mencuci piring, umpamanya minimal ketika selesai makan, anak kita suruh cuci piring dia sendiri. Walaupun kita di rumah tangga itu punya pembantu segala macam, tapi sebetulnya pendidikan ini jangan lupa. Karena akan membina mental anak kita, kepribadian yang baik nantinya dia. Ya, dia dari kecil sudah diajar bagaimana bertanggung jawab, kemudian akan berefek kepada mentalnya yang lain. Ya, di mana anak kita tidak akan terbiasa berbuat sesuatu tanpa ada tanggung jawab. Ya, kalau dia biasa di rumah buang sampah sembarangan, makan sembarangan, kemudian piring ditaruh sembarangan, bajunya ditaruh sembarangan, tidak beraturan, ya kemudian dia berpikir ada pembantu yang melaksanakan. Nah, ini sudah korban ini, udah rusak berarti mental anak kita kalau dia beritakan ada pembantu yang ngerjain. Ya. Tapi hendaknya dia merasakan, dia menghargai pembantu itu dan dia juga ikut membantu pekerjaan rumah. Sehingga dia ada punya rasa tanggung jawab dan memiliki kepribadian yang baik muncul nantinya. Oh, dia mungkin tidak akan jadi pembantu, ya taruh dia jadi orang hebat. Anak kita begitu nanti, tapi dia ketika dia menjadi orang hebat, dia menghargai orang-orang di bawahnya. Karena dia pernah pengalaman, dia akan tahu bagaimana susah jadi seorang pembantu. Bagaimana susah seorang tukang sapu di jalanan, itu dia tahu bagaimana panasnya. Dan dia memikirkan kesejahteraan mereka, dia akan memikirkan gaji mereka yang sesuai segala macamnya. Itu efeknya ketika dia mereka sudah berhasil. Itu efeknya nanti akan berefek kepada mereka, ya. Kemudian kalau di rumah dia biasa kita tugasin pemainnya nyapu kamarnya dia saja atau membersihkan kamar tidurnya dia saja. Nah, itu akan berefek kepada pergaulan segala macam. Dia di jalan pun tidak akan terbiasa buang sampah sembarangan. Di kelas, di sekolah pun begitu, ya. Dia akan hormat kepada guru-gurunya segala macam. Itu akan dimulai dari situ. Pendidikan yang sederhana-sederhana sebetulnya itu sangat penting di dalam keluarga. Kemudian akan berefek kepada kepribadian anak menjadi anak yang menghargai orang lain, ya. Nah, kemudian juga tahu tanggung jawab. Nah, itu sebetulnya begitu. Kadang-kadang kan tidak terlihat-lihat. Di kelas saja, di sekolah saja. Kadang-kadang mahasiswa atau apa itu, dia ngambil kursi, duduk sebentar, pinjam kursi teman atau apa, dipakai, taruh di situ. Tidak bisa mengembalikan lagi. Bahkan banyak pegawai, banyak pekerja juga begitu sifatnya. Ya, ambil barang, dipakai oleh dia, kemudian tidak dikembalikan lagi. Dia taruh lagi. Jadi akhirnya banyak tenaga, banyak urusan yang harus diurus. Karena tidak, semua tidak disiplin. Nah, ini banyak mental ini lahir di masyarakat kita begitu. Ya, di masyarakat kan banyak begitu kita. Ya, tidak peduli parkir sembarangan, ya. Kemudian tak mau tahu dia parkir. Kita lihat saja sekarang banyak, ya. Jalan sudah jelas sempit, kemudian parkir. Padahal sebetulnya kalau dia punya rasa, ya, pasti dia punya rasa ketika ada orang parkir dan dia bawa kendaraan, dia tidak bisa lancar lewat, dia punya rasa. Nah, rasa ini sebetulnya memberi pendidikan pada dia, tapi kenapa tidak bisa? Karena tidak terbina sejak kecil. Nah, kalau orang dia sudah terbina sejak kecil, dia sudah memikirkan, tidak mau menyusahkan orang lain. Dia parkir di tempat yang benar, ya, dia buang sampah di tempat yang benar, dan banyak pendidikan-pendidikan ini yang sudah tidak lagi diberikan kepada anak kita dan terabaikan. Maka lahirlah anak-anak yang cuek, orang yang tidak peduli dengan orang lain, ya, kemudian merusak segala macam di situ. Nah, maka dari keluarga dimulai. Dan masyarakat juga begitu. Masyarakat juga membina generasi ini. Waspadai generasi muda kita dari pengaruh narkoba, pergaulan-pergaulan bebas, ya dari obat-obat terlarang, selamacamnya, pemikiran-pemikiran yang radikal. Kita bersama membina. Awasi bersama. Anak-anak yang kelihatannya agak sok-sokan bawa motor selamacam itu dinasihatin. Ya, baik Bapak RT, baik Bapak apa, ditegur, ya. Di stop dia, bawa mobilnya baik-baik, bawa motornya baik-baik, ya. Ya. Ditegur, jangan kita sekarang ini kepedulian masyarakat, kepedulian kita terhadap sesama itu sudah sangat jauh, ya. Sangat tidak mau urusan orang lain, karena memang dia prinsipnya juga dia urusan tidak mau dia utar orang lain. Dia tidak mau juga ditegur. Nah, ini efeknya begitu. Dia tidak mau negur orang lain agar dia juga tidak mau ditegur dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, yang harus hidup di tengah masyarakat kita adalah tanasuh, saling memberi nasihat, dan ini intinya kebaikan sebuah masyarakat. Bila amar ma'ruf nahi mungkar hidup dengan baik tengah masyarakat, maka masyarakat akan lahir masyarakat yang bersih dari sifat-sifat yang tercela, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, ini yang perlu kita ciptakan, lingkungan mulai dari keluarga, masyarakat. Nah, akan berefek meluas-meluas, ya. Nanti di suasana pekerjaan juga begitu, di kantor ketika bekerja dengan kantor dia akan hidup suasana yang begitu juga, ya, saling menasihati, saling peduli, saling menghargai. Nah, itu perlu diciptakan. Jadi pemimpin itu memang dimulai dari kecil kita bina. Dari mina mental-mentalnya sedikit-sedikit itu kita bina. Menganggap kita karena hal-hal ini kita anggap sepele, padahal itu sebetulnya akan memberikan pendidikan yang sangat penting bagi masa depan anak-anak kita. Jadi ketika dia bermain, diatur waktunya, ya, ketika dia jangan dibebaskan semau-maunya keluar rumah tanpa ada waktu, bagaimana dia harus mandi, belajarnya kapan, tidak peduli saja. Ya, tentu kadang-kadang efeknya kadang-kadang orang tua yang sudah kedua-duanya bekerja di luar rumah, tidak bisa memberikan perhatian pada anak-anak, ini efek yang buruk dalam suasana di masa kita ini, yaitu karena kita lebih mengejar materi, ya, untuk kesejahteraan anak-anak kita, tapi kita lupa hal yang lebih membahagiakan mereka, yang lebih penting bagi hidup mereka sebetulnya. Semoga pesan yang singkat ini dapat kita amalkan bersama. Tentu tidak lupa pula kita selalu berdoa untuk para pemimpin, ya. Kita tidak harus pesimis, kita harus optimis, kita berharap, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mampu merubah, membolak-balikkan, dan Allah yang selalu membolak-balikkan hati hambanya. Bagaimanapun orang ini punya rekam jejak yang kurang baik, bisa saja Allah merubahnya ketika dia sudah menjadi pejabat, dia menjadi orang yang mungkin mendapat teman yang baik, mendapat penasihat yang baik, dia mendapat pemikiran yang baik. Itu kita doakan. Jangan kita selalu berpandang negatif, ya, dalam hidup ini, maka kemukakan juga nilai positif, kita optimis, ya, kita harus berdoa, kita harus berusaha, dan kita tidak perlu memandang masa depan bangsa kita akan runyam dan segala macam, tapi kita berbuat sehari ini. Kita berbuat, kita karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Menjaga, dan itu kita harus yakin, ya, Allah akan mudahkan untuk urusan bangsa kita ini. Kita harus punya harapan-harapan itu. Tapi kalau sudah kita pesimis, kita tidak jadi berbuat. Tapi kalau punya optimis, kita akan berbuat, kita akan bekerja, kita akan punya harapan, kita akan punya rencana. Maka dari situlah kita harus banyak optimisnya. Gimana yang dianjurkan dalam ajaran agama kita, Rasulullah SAW, yu'jibuhul fa'l. Rasulullah lebih banyak hidup suka pada hal yang optimis. Ya, orang sakit yang dipanggil, ya salim. Ya, semua orang sehat. Demi apa? Itu diberikan kegairahan kepada orang tadi, dia dimotivasi dia. Nah, itu yang dapat kita bahas dalam pertanyaan yang dilontarkan oleh ibu ini. Mudah-mudahan kita dapat bagaimana membina generasi muda yang baik, dan sekaligus kita juga berharap Allah SWT memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin baik. Tentu tidak luput pertama sekali juga perbaikan pada diri masyarakat, ya. Kita ingin pemimpin yang baik, tetapi masyarakat juga tidak baik, tidak akan lahir pemimpin yang baik, karena pemimpin yang baik itu lahir dari masyarakat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Terima kasih barakallahu fiik atas jawabannya, semoga bermanfaat. Berikutnya kami akan angkat kembali, silakan untuk pertanyaan yang kedua, masih dari penelepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak? Di mana? Dengan Pak Hidayat dari Sukabumi. Silakan Pak Hidayat. Agak sedikit di luar tema, boleh enggak Pak Ustaz? Ya, silakan. Ini sebaiknya amalan apa yang dibacakan selain baca Al-Quran setelah melaksanakan sholat malam dan sholat duha. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, banyak amal-amalan yang kalau di malam hari kita selesai sholat qiyamul lail, utamanya banyak istighfar, wabil ashari yastaghfirun, sebenarnya Allah katakan banyak beristighfar, ya astaghfirullah, kemudian berzikir, astaghfirullah, kemudian juga membaca zikir-zikir, ya apakah itu kalimat tauhid, apa kalimat takbir, Allahu akbar, tasbih, tahlil, atau la haula wala quwata illa billah, kemudian juga berdoa. Apalagi di sepertiga malam lebih utamanya berdoa. Sebenarnya hadis Rasulullah menyebutkan bahwa sepertiga dalam doa sangat mustajab sekali. Kita banyak berdoa, ya, sampai membaca Al-Quran tadi, ya, itu yang dapat kita lakukan. Berdoa, berzikir, ya. Kemudian apa namanya itu tafakkur, tadabbur, ya, merenungkan tentang dosa kita, ya, tafakkur dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, merenung perjalanan hidup kita ke akhirat kelak, itu namanya diantara bagian-bagian yang kita renungkan di tengah malam itu. Ya, seseorang yang melihat tentang banyaknya kesalahan dirinya, dia pasti akan meratapi dosanya. Kemudian lahirlah kalimat-kalimat istighfar dari lisannya, ya Allah, aku mohon dosaku, kemana dosaku kepada istriku, kepada anakku, kepada tetanggaku, kepada kerabatku, kepada orang tuaku. Ya, itu kita ingat. Sehingga saat itu pasti akan membawa sebuah suasana yang beda dalam diri kita. Nah, itu di antara hal-hal yang kita lakukan. Setelah sekali mulai, kita merenung. Ya. Seakan kita sujud ataupun bersimpu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat betapa banyaknya kita lalai mungkin dari sholat yang mungkin pernah lumpang-lumpang, pernah terketinggal, ada yang tinggal-tinggal, ataupun masih sholat masih belum bisa berjamaah rutin, ataupun sholat berjamaah masih khusyuknya masih lemah, ya Allah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, a'inni 'ala dzikri wa syukri, ya Allah, bantu aku, ya Allah, untuk selalu beribadah baik kepadamu. Ya, itu akan membuat apa namanya suasana yang begitu dalam dalam hati kita, benar-benar inabah kepada Allah Subhanahu wa Taala, kembali yang sejujur-jujurnya dari hati murni kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jika kita merenungkan suasana di sepertiga malam itu, kemudian mungkin terenung oleh kita bagaimana gelapnya malam ini, ya, kita akan membayangkan bagaimana di kubur, ya, di sana tidak akan berteriak, tidak akan ada orang yang bisa mendengar kita, dan tidak ada cahaya yang bisa menerai kita kecuali amal kita. Maka itu akan membawa juga perbaikan pada diri kita. Nah, hal-hal ini yang kita lakukan di samping tadi berzikir, berdoa, kemudian itu merenung dosa kesalahan kita, kelemahan kita dalam beribadah, ya, mungkin hak-hak orang yang banyak terzalimi oleh kita, banyaknya kelalaian-kelalaian kita, membuang waktu kepada hal yang tidak ada manfaatnya, kita selalu menilai. Kemudian ingat, sekarang umur saya sudah berapa? Ya, kalau seandainya hidup saya berakhir hari ini, apa yang telah saya persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Itu akan, ya, dapat kita renungkan hal itu. Hal itu akan memberikan apa namanya pendidikan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dari dosa, membersihkan akhlak-akhlak kita sehingga kita memohon kepada Allah, akan merubah sikap kita, perilaku kita, pola ngomong kita yang selama ini mungkin kurang pas, kemudian akhlak kita masih belum baik, kita akan berusaha selalu untuk memperbaikinya. Di samping juga tentu kita bantu dengan banyak menuntut ilmu supaya kita lebih tahu bagaimana hal yang dianjurkan, mana hal yang dilarang, ya, itulah yang akan membina diri kita. Dan juga bisa membaca buku-buku agama dan lain-lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan berikut kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, sekarang ini di media sosial melihat beberapa ikhwan dan kaum muslimin mengomentari fenomena tentang pemimpin kita, kepemimpinannya, dan beberapa menteri-menteri yang telah dipilih. Sebagian mencibir karena meragukan kredibilitas dan profesionalitas dari para menteri itu. Apakah hal ini sudah termasuk merendahkan para pemimpin atau tidak, Ustaz? Karena ini sangat jadi perbincangan di antara kita. Silakan, Ustaz. Taib, sebagaimana yang katakan Rasulullah, min husni Islam maritarkuhu malayani. Di antara indikasi bagusnya keislaman, baiknya Islam seorang itu meninggalkan yang bukan urusannya. Apakah ini urusan Anda? Apakah Anda dengan cara begini dapat memperbaiki kondisi? Ini kadang-kadang kita sibuk mengurus yang bukan urusan kita. Yang bukan urusan kita. Ya, seakan-akan kita lebih tahu, akan kita lebih ini dan itu. Padahal kita kadang-kadang dapat tahunya juga dari media-media sosial juga. Infonya begini, infonya begini. Kita nggak tahu. Media sosial sudah jelas. Media sosial itu lebih banyak apanya, berita yang bagaimana. Jelas berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Bisa saja berita dari orang yang mungkin hasad. Bisa saja berita itu dari orang-orang yang ingin mendapat jabatan, kemudian mencari alasan untuk menjatuhkan. Dan sudah kita sudah repot dengan hal ini, dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama dulu. Nah, kita, dan kemudian antum menanggapi, menyebutkan apakah hal itu memperbaiki kondisi? Atau kok antum termasuk orang yang telah berbuat, mengunjingkan, membuat dosa? Ini kadang-kadang kita tidak memberikan diri kita ingin menyelamatkan diri orang lain gitu. Kita merasa menyelamatkan negara, menyelamatkan, padahal kita telah membinasakan diri kita sendiri. Kalau bagaimana kalau orang itu tidak seperti yang Anda prediksi? Bagaimana kalau dia bukan seperti itu? Bagaimana ini kalimat yang telah kita tulis ini akan tetap dibaca dan mungkin di-share ke sekian orang? Bagaimana Anda menarik lagi omongan yang telah antum lakukan? Wa may yu'dhil mu'min bi ghairi ma iktasab faqad ihtamal buhtan wa ithman mubin buhtan wa ithman mubin wa may yu'dhil mu'mina bi ghairi ma iktasab faqad ihtamal buhtan wa ithman mubin. Orang yang menyakiti seorang mukman yang dia tidak punya dosa, sungguh dia telah melakukan dosa besar dan kebohongan. Ya. Kebohongan dosa besar. Hati-hati ya, ikhwan. Sekarang ya dosa yang kita perbuat, berbohong di suatu majelis mungkin tidak efeknya tidak seperti antum berbohong di media sosial. Memfitnah, berghibah, bernamimah di suatu majelis tidak efeknya tidak seperti antum di media sosial. Kemudian akan timbullah pras itu informasi ini dibaca oleh orang sekian macam sehingga tiba sebuah zuuzan yang gambaran negatif terhadap orang tadi. Yang mestinya ketika kita mendengar ada saudara kita yang tertimpa ada sifat yang kurang baik, kalau kita tidak mampu langsung menasihati, kita mohon kepada Allah, ya Allah, engkau perbaikilah dia. Dan dia telah diangkat menjadi pemerintah kami, jadi presiden kami, dan ini tolong kau perbaiki ya Allah. Semoga saja apa yang kami dengar tidak seperti demikian. Kita berusaha kepada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada artinya kita mengkritik apa di media sosial yang suatu manfaatnya akan menimbulkan suasana gaduh, suasana yang tidak kondusif. Ya. Sudahlah. Tolong tinggalkan lagi ngomong yang tidak jelas, apa yang tidak ada faedahnya sekarang. Kita dukung, kita doakan program-program yang baik kita sosialisasikan, kita bantu, hal-hal yang baik kita bantu. Kenapa yang buruk-buruk saja harus kita sebarkan? Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah, manusia yang paling buruk itu adalah mengatakan halakan nas bahwa ahlakahum. Orang mengatakan manusia telah hancur, manusia dia sebetulnya hakikatnya membuat manusia hancur. Maka tadi kita katakan, punya optimis kita, punya pandangan positif kita. Ya. Banyak hal-hal yang kita prediksi sebelumnya tidak seperti itu. Saya tidak mau mencontohkan. Sudah banyak efek-efek yang kita prediksi dan kenyataan tidak seperti itu. Kenapa? Itu karena berdasarkan informasi-informasi yang tidak akurat. Informasi-informasi yang memang miring. Apalagi sudah terbongkar adanya yang namanya buzzer semacam-macam. Membuat gaduh, membuat apa semacam. Ini sudahlah. Antum menggunakan media sosial itu untuk hal yang penting. Silaturahim boleh. Mungkin mencari ilmu ya. Bukan ilmu di media sosial juga tidak suatu hal yang utama ya. Kenapa? Karena belum tentu orang bicara media sosial ini memiliki apa namanya kemampuan yang benar. Antum juga tidak punya kapabilitas untuk menilai suatu ungkapan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah juga tidak. Ini banyak sekarang efek yang fitnahnya dari media sosial ini. Maka Anda nasihatkan, pergunakan media sosial itu sebutuhnya. Kalau tidak butuh ya tidak usah digunakan. Itu hakikatnya seperti itu. Sebutuhnya saja. Karena banyak sekali hal yang membuat efek kepada diri kita. Kegelisahan. Ketika antum dapat dalam grup sebuah informasi tentang menteri begini, begini, begini, antum gelisah. Makanya ketika kita tidak ikut dalam berita-berita itu, sholat kita jadi khusyuk. Ibadah kita jadi tenang. Ya. Oh, kita tidak, antum memang posisi antum sekarang sebagai penasehat di menteri itu atau sebagai apa? Ya, antum langsung. Tapi kalau antum ngomong tidak ada faedahnya, kemudian meng-share ke sana sini, itu menambah suasana menjadi gaduh. Tidak ada faedahnya, menyebarkan aib orang lain. Kalaupun toh dia itu seperti itu, antum sudah termasuk dalam dosa lain, yaitu menyebarkan aib orang lain. Padahal sesama muslim itu kita menutup aib orang lain. Kita wajib untuk orang lain. Ya, man satara muslima satarallahu yaumil qiyamah. Orang menutup aib orang lain, Allah menutup juga aibnya. Nah ini kadang-kadang kita, ikhwan, kita berbicara, lebih banyak fokuslah pada diri kita ini. Iman kita bagaimana, ilmu kita bagaimana, ibadah kita bagaimana, coba dululah. Ya, jangan dulu kita lebih banyak sibuk di media sosial, nilai ini, nilai itu, dan itu, tanggapan ini, tanggapan itu, dan antum kita sibuk, komentar ini. Sudahlah, berhenti antum di situ, eta nabi amfusik. Itu, perhatikan dirimu. Apa yang telah kamu buat keluargamu, ya, anakmu, ya, istrimu. Ya. Kita bicara masalah orang, menyalahkan orang, memimpin. Kita aja memimpin diri sendiri, jangankan memimpin dua orang untuk keluarga saya. Diri sendiri tidak mampu kita pimpin. Kita bisa menyalah-nyalahkan orang. Maka, ya ikhwan, tolong ciptakan suasana yang kondusif. Jangan lagi namimah, adu domba, jangan lagi ghibah, jangan lagi menjelek-jelekkan orang lain, kemudian segala macamnya. Selesai sudah. Jadikan media sosial itu untuk suasana membuatkan ketenangan dalam masyarakat. Ya. Itu yang dapat menasihatkan. Semoga kita dapat menggunakan media sosial dengan bijak, gunakan seperlunya. Jangan menjadi nanti ya hal yang membawa pelapeteka bagi hidup kita di akhir kelak. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf di kesempatan pagi hari ini karena terbatasnya waktu, kami mohon ikhtitan dari Ustaz. Silakan. Terima kasih banyak para ikhwan dan para akhwat, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah ikut bergabung dalam program kita pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada antum, waktu, umur, ya, kepada keluarga, hartanya, dan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh-pengaruh negatif media sosial, ya. Pengaruh-pengaruh negatif media sosial, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lebih fokus, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW, badiru bil amali fitanan, bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Ikhwan, mari kita banyak beramal, mari banyak kita mencari ilmu, gunakan waktu yang lebih fokus, ya. Itu lebih faedah bagi kita, ya. Ada urusan-urusan negara, sudah ada petugas-petugasnya, sudah ada penasehatnya, pada pejabat-pejabatnya, ya. Kecuali antum mampu untuk mendatangi, memberikan solusi, datangi mereka, berikan konsep yang benar, ya. Tidak usah perlu gambar-gembor ke sana sini, ya. Jangankan seseorang pejabat, antum sendiri pun aib-aibnya jika disebutkan di media sosial, saya rasa antum sendiri pun tidak akan menerima. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.